Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, barakallahu fikum. Melanjutkan kajian kita dari kitab syarah usul sunnah lil Imam Ahmad karya Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada akhir bab yang kita berada padanya adalah manzilatu sunnah wa alaqatuha bil Qur'an, bab yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Telah kita sampaikan paragraf yang pertama bahwa as-sunnah tufassir al-Qur'an wa hiya dalail al-Qur'an wa laysa fi sunnati qiyasun. Berlalu tentang penjelasan bahwa kedudukan sunnah dalam agama kita, dan sunnah dalam paragraf ini adalah sunnah yang dimaksud ialah apa yang Nabi SAW ucapkan, yaitu aqwaluhu, demikian pula af'aluhu, apa yang Nabi lakukan, demikian pula taqriratuhu dan persetujuan beliau. Semua tadi menjadi penafsir Quran dan menjadi penjelas Al-Quran, dan tidak ada dalam sunnah qiyas. Taib. Qala al-muallif, berkata Imam Ahmad, wala tudrab lahal amthalu wala tudrak bil uquli walal ahwai innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Kemudian setelah menjelaskan bahwa kedudukan sunnah dalam agama itu sebagai penafsir Al-Qur'anul Karim, di antara contoh yang disebutkan tentang ayat Allah Azza wa Jalla, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah solat, demikian pula bayarlah zakat, membutuhkan tafsir, yaitu tentang berapa rukun solat ataupun berapa rakaat solat maghrib misalnya, demikian pula isya dan seterusnya, demikian pula apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi wajib, atau hal-hal yang menjadi penyempurna, yaitu sunnah. Demikian pula tentang zakat, siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakat, dan siapa yang berhak untuk kemudian atau yang berkewajiban membayar zakat dan siapa yang berhak untuk menerima, serta rincian dalam pembagiannya, itu semua ada pada sunnah, bermakna dalam ucapan maupun perbuatan Nabi maupun persetujuan beliau. Kemudian kata beliau, wala tudrab lahal amsalu, sunnah juga tidak boleh dibuat padanya perumpamaan, atau dengan makna tidak boleh ditentang, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak boleh ditolak dengan adanya perumpamaan-perumpamaan, pengandaian-pengandaian. Demikian pula barakallahu fikum, wala tudrak bil uqul, dan juga tidak bisa dicapai, artinya semata-mata dengan akal sunnah bukan dicapai ataupun difahami dengan akal, tetapi dengan nas, yaitu dengan dalil kita pelajari baru tercapai di situ memahami sebuah sunnah. Qala syarih, berkata Syekh Rabi, qala qawluhu wala tudrab lahal amsalu, dan sunnah tidak bisa dibuat perumpamaan, jangan dibenturkan dengan perumpamaan. Sebelum kita membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, pada asalnya dharbul amsal, perumpamaan, membuat perumpamaan atau permisalan dalam syariat itu termasuk merupakan thariqatu tablighul ilm, thariqatu tablighul ilm, salah satu cara untuk sampainya pengetahuan, karena manusia itu kan pemahamannya masing-masing, artinya kemampuan dalam memahami, kemampuan dalam mencerna, kemampuan dalam memahami tentang suatu permasalahan yang disampaikan baik oleh seorang dengan melalui audio atau ceramahnya, atau dengan tulisan, ya, melalui tulisan-tulisan kadang dibuat sebuah perumpamaan. Maka di antara salah satu cara untuk supaya mudah difahami itu dibuatlah sebuah perumpamaan, dibuat perumpamaan. Dan Allah Azza wa Jal telah membuat perumpamaan yang cukup banyak dalam Al-Quran. Karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, dan perumpamaan-perumpamaan tadi tidak difahami. يَعْقِلُهَا أَيْ لَا يَفْهَمُهَا, tidak bisa difahami kecuali orang-orang yang berilmu, artinya rasikhun. Seperti yang Allah Azza wa Jal perumpamakan, ya. Mungkin bagi kita bisa saja tidak nyambung. Yaitu perumpamaan orang-orang yang mereka yang kata Allah, alladzina takhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Tandingan bermakna memohon kepadanya, meminta kepadanya. Kata Allah, kama salil angkabut, mereka itu si barakallahu fikum, pelaku dan yang dibuat tandingan selain Allah itu dikatakan seperti angkabut, ittakhadat baitan, tak ubahnya seperti angkabut, laba-laba yang membuat rumah, membuat rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia itu seperti angkabut yang membuat rumah, ittakhadat baitan. Fa inna ahwanal bait la baitil ankabut, ahwanul buyut la baitil ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling di situ lemah, ahwan di sini lemah, tidak ada kekokohan. La baitil ankabut, rumah ankabut, rumah laba-laba. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ankabut yaitu laba-laba itu sendiri dia lemah, binatang yang lemah. Lalu dia membuat rumah, rumahnya juga lemah. Yaitu dia mengira bahwa rumah tadi bisa melindungi dari misalnya panas, dari terik matahari. Ya kalau mungkin gangguan sebagian hewan mungkin, tetapi dia sangat lemah. Nah, begitulah perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ya. Misalnya orang kalau sakit meminta kepada selain Allah. Orang kalau ditimpa dengan petaka, bencana, apakah kemiskinan atau apapun, dia memohonnya kepada selain Allah. Sungguh, dia itu seperti ankabut. Dia menjadikan pelindungnya seperti rumah ankabut. Lemah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada perkara yang dibanggakan rumah ankabut. Naam. Fabarakallahu fikum. Dan sama juga dengan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, maka dia telah menjadikan tandingan-tandingan tadi seperti laba-laba yang membuat sarangnya sangat lemah, tidak bisa memberikan apapun yang barakallahu fikum diperlukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an yang kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah itu sebagai tariqatu tablighil ilm, sebagai salah satu bentuk cara penyampaian ilmu, ablag, lebih jelas ya, dengan dibuat perumpamaan. Barakallahu fikum. Dan seringkali bahkan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ialah perumpamaan-perumpamaan kepada perkara yang penting, yang pokok, yaitu masalah tauhid, masalah akidah. Jadi Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu kepada perkara yang penting. Karena itu terus untuk diperjelas. Karena banyak orang yang tidak jelas dalam masalah mentauhidkan Allah dalam perihal apa? Uluhiyah. Seperti tadi, mereka menganggap bahwa biasanya kan manusia itu cara berpikirnya kan pendek. Inginnya yang nyata, inginnya yang instan. Inginnya yang nyata, inginnya yang instan. Ada di depannya. Fabarakallahu fikum. Sebagai contoh, ya, orang manakala ditimpa dengan berbagai macam masalah, lalu dia mencari solusi dengan datang kepada misalnya apa, seorang psikolog, seorang ini memberikan solusi terus begitu. Dia cari kemana-mana orang-orang yang sepertinya bisa mengeluarkan dia dari masalah problem yang dihadapi, lupa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Ya mohon maaf, misalnya ada orang tiba-tiba bangkrut dalam sebuah perusahaannya, kira-kira ya, umumnya orang itu yang dicari solusinya apa? Kan tanya sana kemari kepada orang-orang yang mungkin mumpuni dalam hal itu. Dia lupa bahwa yang sedang dia geluti tadi ada sesuatu yang dengan berbagai macam teori, dengan berbagai macam apa ya, misalnya praktek-praktek yang dikatakan oleh ahlu tajrubah, oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, itu kan belum tentu jika dipraktekkan oleh seseorang terus cocok dengan dia. Ya, sebagai permisalan ya. Sebagai permisalan. pernah ada yang bercerita dengan kita, orang buka tambak udang. Itu kan Masya Allah ya, lingkungan yang steril. Sebelum dilepas benih udang, disterilkan. Kolamnya dikasih ini dan itu supaya enggak ada penyakit. Air bagus. Orang mau masuk itu harus safety. Pakainya tidak boleh membawa virus. Dan seterusnya. Tiba-tiba gagal. Dengan berbagai macam teori tadi. Ya mungkin kadang Allah berikan penyakit di situ yang tidak kasat mata. Jika dikonsultasikan dengan orang-orang ahli, mereka bingung ini apa sebabnya. Paham? Jarang yang kemudian kita membuka sebuah usaha, itu kita mengawali dengan meminta dan memohon taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Seringnya kepada perbaikan-perbaikan yang sifatnya kepada kasat mata, yang bisa dilihat. Nah, ini mungkin manusia, tetapi ternyata hal-hal semua tadi tidak bisa menjadi apa? Solusi yang akhir. Karenanya barakallahu fikum, seorang ketika menjadikan, lebih-lebih menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dia melupakan Allah. Tadi dikatakan kama talil ankabut ittakhadat baitan inna ahwanal buyut labaitil ankabut. Dia seperti laba-laba yang membuat rumah ya. Tidak kita bayangkan kan begitu ya. Nah, seperti itulah orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, dikira memberikan solusi, dikira di mana kan begitu. Laba-laba kalau membuat rumah kan bagus ya. Di atas orang melihatnya sudah kokoh, enggak mungkin akan didatangi oleh hewan apapun. Ternyata dia yang paling lemah. Naam. Dan dalam Al-Quran sekian banyak dharbul amsal itu dalam perkara penting dalam masalah tauhid. Dan itulah dakwah para anbiya terus ditekankan dan terus hendaknya semangat. Dan bahkan Allah membuat sekian banyak perumpamaan yang berkaitan dengan perkara tauhid. Terus apa yang dimaksud di sini wala tudrab lahal amsal? Terus apa yang dimaksud di sini oleh Imam Ahmad ketika mengatakan sunnah? Itu sesuatu yang dikatakan datangnya pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat perumpamaan, jangan dibenturkan dengan perumpamaan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh tentang sebuah permisalan yang dimaksud dengan apa itu membantah ya, yang dikenal dengan dorbu lahal amsal dalam sunnah. Qala idza ja'aka nassun, yang dimaksud adalah kalau datang kepadamu nas dalil, baik itu Quran atau hadis Nabi SAW, maka salim, terimalah. Kamu jangan banyak mengandai-andai, jangan menganalogi. Misalnya ada sebuah dalil, kamu katakan kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, faham? Ini yang dimaksud. Bukan sebagai perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dengan perumpamaan itu semakin memperjelas apa? Memperjelas substansi daripada kandungan yang ada dalam ilmu tersebut. Yaitu bertepatan ataupun berkesesuaian dengan firman Allah, fala warabbika, fala warabbika. Maka demi Rabbmu, maka demi Rabbmu. La yu'minuna. Mereka itu pada hakikatnya dikatakan tidaklah dikatakan beriman. Beriman itu kan ada nilai apa? Tasdiqu bil janan, meyakini dalam hati. Kemudian iqraru bil lisan, pengucapan pada lisan. Wa amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan praktek amal jawarihnya. Amal jawarihnya. Maka Allah Azza wa Jal barakallahu fikum menyebutkan fala warabbika, dimulai dengan sumpah. Ayat barakallahu fikum kalau dimulai dengan sumpah menunjukkan bahwa kandungan ya, tidak bermakna kemudian yang lainnya tidak penting. Tetapi ketika diawali dengan sebuah sumpah itu ada penekanan tersendiri. Kita mengenal dalam Al-Quran itu kan ada uslub. Ada uslub, gaya bahasa. Nah, karena Quran turun dengan lughatul Arabiyah. Gaya bahasa yang ada, itu menunjukkan tentang pertama aktualnya Quran. Karena dengan berbagai macam pemaparan itu tidak menunjukkan kepada pertama tanakut, pertentangannya. Bahkan terjadi saling menguatkan. Beda dengan kita, misalnya kita ngomong, kita pengen dikatakan orang yang pinter berbahasa, tapi seringnya ngomong, misalnya ada poin 1, 2, 3, 4. Kita ngomong poin yang pertama, poin yang keempat sudah bertentangan dengan poin yang pertama yang kita ucapkan. Misal dalam satu majelis. Atau kemarin kita ngomong, hari ini kita ngomong beda. Kadang orang lupa karena gaya pinternya ngomong. Karena pinternya ngomong kadang-kadang lupa dengan apa yang diomongkan. Paham? Baik. Jadi justru dalam Al-Quran dengan gaya bahasa itu menunjukkan kepada sisi balaghahnya, keindahannya. Demikian pula kita lihat kadang-kadang cerita yang ada pada Al-Quran. Cerita itu kadang-kadang dibuat panjang, kadang dibuat pendek. Ya, misalnya kisah Nabi Musa AS. Itu dalam sekian banyak surat disebutkan. Kadang pendek, kadang panjang. Ya, itu sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan apa? Keperluan. Dan mungkin dengan garis yang memperluas dalam bab ini, mungkin bisa dirujuk dalam kitab semisal usul fi ilmi tafsir, prinsip-prinsip pokok-pokok dalam mempelajari tafsir seperti Syekh Muthaimin dan yang lainnya, itu diperjelas dalam bab itu. Jadi kita kembali bahwa kalau suatu ayat atau ada satu ayat yang diawali dengan qasam, ini kan ada qasam, fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu, sumpah. Allah bersumpah dengan dirinya. Allah bersumpah dengan dirinya. La yu'minun. Mereka hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad. Sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang mereka perselisihkan, fima syajara bainahum, itu kamu dijadikan sebagai sosok yang bisa menyelesaikan perselisihan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma, kemudian. Jadi terhadap sebuah perselisihan, pertentangan itu, mereka menjadikan kamu sebagai apa? Penengahnya. Kamu sebagai penengahnya. Berarti apa di sini? Di situ sunnah memiliki kedudukan, ya. Sunnah Nabi memiliki kedudukan sehingga menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus perkara, yang memutuskan perkara. Karena dunia dalam kehidupan kita itu harus ada penetap hukum. Kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Lalu aturannya apa? Apakah masing-masing? Misalnya seorang ketika menafsirkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Silakan beribadah dengan masing-masing. Contohnya dengan keyakinan masing-masing. Yang Buddha dengan keyakinannya, yang Hindu dengan keyakinannya, yang Kristen dengan keyakinan, dan seterusnya. Berarti apa? Ayat ini terbengkelai. Ya, kita akan menganggurkan ayat ini. Tidak berguna. Karena yang dimaksud dengan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, أي يُوَحِدُونِ, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Siapa dan di mana agama yang membahas perihal tauhid? Faham? Bahkan jangankan kita berbicara kepada lintas agama, berbicara kepada Islam sendiri. Ajaran mana yang membahas dengan rinci masalah tauhid, yang memberikan kemudahan para ulama membahas tauhid ada berapa? Tauhid ada berapa? 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kan begitu ya. Itu semua diangkat oleh para ulama ketika mulai bermunculan sekte-sekte yang berbicara misalnya masalah apa? Masalah asma wa sifat. Ya. Seperti di masanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, bermunculan bantahan-bantahan para ulama terkait dengan masalah penyimpangan kaum muslimin berkaitan dengan masalah apa? Asma wa sifat. Menolak tentang sifat, ya. Seperti Jahmiyah. Adanya orang-orang Mu'tazilah, adanya orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat dan yang menolak. Difahami? Baik. Kemudian bermunculan orang-orang yang barakallahu fikum bahwa dalam Islam ini tidak mungkin akan terjadi kesyirikan kalau sudah bersyahadat, ya. Baik. Kemudian orang menyangka bahwa kalau meyakini Allah itu sebagai pencipta, Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala alam semesta itu sudah muslim, sudah mukmin. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang diperangi Nabi? Yang diperangi Nabi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Bagaimana orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala, walaupun jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka pasti akan mengatakan Allah. Orang kafir tidak mengingkari. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mengingkari perihal Allah pencipta alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta. Faham? Nah, terus kok kenapa diperangi? Berarti mereka menyimpang dalam perkara tauhidnya, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Dengan kata lain, bahwa seorang ketika berkeyakinan hanya tauhid rububiyah tidak cukup, ya. Tidak cukup. Dan di manakah pengajaran yang lengkap, detail dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat selain ahlu sunnah? Tolong dicarikan. Kan tidak ada. Ya. Fabarakallahu fikum. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang Nabi SAW, bahwa beliau sebagai penetap hukum, penentu hukum sebagai hakim, sehingga ibadah harus ada aturan. Kemana aturannya? Berarti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian tidak dijumpai setelah ditetapkan demikian keputusannya. Di sebagian riwayat dikatakan oleh Imam Al-Bukhari terjadi khusumah, ya. Zubair bin Awam terjadi khusumah dengan salah seorang berkaitan dengan masalah air yang mengaliri kepada kebunnya. Kemudian Nabi pun menetapkan perihal tersebut. Kemudian sebagiannya tidak rela, kan begitu ya? Sebagiannya tidak rela dengan putusan tadi. Maka Nabi SAW ketika seperti itu turunlah ayat, ya. Kita mengenal dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan apa? Asbab an-nuzul. Asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul dalam Al-Quran itu boleh. Tidak hanya sekali kejadian, dan barakallahu fikum itu tidak bertentangan. Kemudian tidak dijumpai pada diri-diri mereka harojan, yaitu menentang, keberatan. Keberatan kan berarti berujung kepada menentang. Tidak dijumpai dalam hati mereka itu, yaitu merasa berat dengan putusan Nabi SAW. Mimma qawaita, terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan yang ada pada mereka ialah mereka menerima dengan sepenuh-penuhnya. Begitu. Jadi ini hubungan dengan poin wala tudrab lahal amsal. Kalau datang kepadamu dalil Quran, datang kepadamu nas berupa hadis, maka jangan ada padamu keberatan. Jangan ada padamu keberatan, terlebih kamu menolaknya. Qala idza saqa laka insanun an-nassa ath-thabita as-sahiha awil hasana. Asy-Syarih, yaitu Syekh Rabi', mengatakan kalau datang kepadamu seorang yang dia itu barakallahu fikum menyebutkan, ya, saqa al-hadits, ada orang yang menyebutkan di hadapanmu hadis, baik hadis tadi derajatnya yang dikatakan sabit, yaitu kuat, kokoh, sahih, yang sahih atau hasan. Ini isyarat bahwa hadis walaupun hasan itu hujjatun binafsih. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian. Ya. Jadi kalau kita dapati, ya, kita dapati banyak ya, tanpa kita ketahui bahwa di negara kita itu yang terus berpemahaman kepada pemahaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah yang mendewakan akal. Ya. Orang itu kalau belajar dengan akal itu kan enak ya. Pokoknya yang penting semangu saya lah kan, sesuai dengan pikiran. Kira-kira kalau di masjid ini ada misalnya ada 200-300 orang, masing-masing kalau beribadah sesuai dengan kemauannya. Berarti imam itu kan ditentang. Iya, yang satu pengin begini, yang satu pengin begini, yang ini pengin begitu. Ya. Nah, kalau agama itu diukur dengan kemauan masing-masing akal manusia. Kemauan masing-masing akal manusia. Qala idza saqalaka insanun nassa athabita sahiha awil hasan. Kalau ada orang yang menyebutkan kepadamu nas, dalil. Isyarat kepada hadis, yaitu nas athabit. Yaitu yang tetap, as-sahih, yang sahih atau hasan. La taqul wallahi wallahi ya'ni wa tudrab amthal. Kamu jangan mengatakan demi Allah, bukan begitu, demi Allah demikian. Qala hadhihi atau hadza qalahu Abu Hurairah kama fi muqaddimati Ibnu Majah. Ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah seperti yang disebutkan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya. Riwayat ini barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sebuah ta'liq, dikatakan pada bab ta'zim Rasulullah SAW wa taghlid ala man aradahu, bab tentang pengagungan terhadap Rasulullah, pengagungan. Jadi bentuk pengagungan kepada Rasulullah ialah mengagungkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau perbuat, yang beliau setujui. Bukan pengagungan kepada sosok beliau di luar, yaitu apa? Di luar ranah ataupun di luar apa yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Seperti orang yang mengagungkan Nabi dengan mengatakan bisa barakallahu fikum mendatangkan manfaat, menolak madharat, kan begitu. Ada pihak-pihak yang berlebihan, yaitu ghulu. Tetapi yang dimaksud pengagungan kepada Rasulullah SAW, demikian pula taghlib. Yaitu sikap tegas terhadap orang yang menentangnya, terhadap orang yang menentangnya. Riwayat dikatakan yakni qala pada hadis ala man akala ma masathu an-naru al-wudhu'a, wajib atas orang yang makan sesuatu yang dipanasi, yang terkena api, masathu an-nar, tersentuh api, al-wudhu. Jadi hadis dikatakan wajib dengan bahasa yang mudah batal ya. Batal wudu kalau ada orang yang makan sesuatu yang dijilat api, yang disentuh api, artinya direbus, dibakar, terkena api begitu. Ini barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan yang ada bahwa nas ini dikatakan mansukh dahulu. Karena akhiru al-amr adalah akhir perkara tarkul wudu. Akhiru amri ataupun akhir perkara Nabi ialah meninggalkan dalam berwudu. Berarti apa? Tidak batal. Mimma masatin nar, terhadap makanan yang tersentuh api. Ya, misalnya sate kan begitu ya. Antum misalnya masak nasi. Bisa enggak tidak disentuh api? Bingung ya. Bisa enggak masak nasi tidak disentuh api? Bisa, pakai apa? Magicom, asan. Iya, jadi enggak pakai kuali terus dikukus bukan ya. Pakai magicom ya. Itu pakai api enggak? Atau api gaib gitu? Iya, pakai pemanas ya. Jadi misalnya ngerebus ubi ya, ubi direbus ya. Apa saja yang dimasakkan begitu ya. Faham ya? Difahami ini? tentang makanan yang disentuh api. Ya. Baik ya dibakar, dimasak. Qala rawa hadzal hadis fil amri bil wudu mimma masatin nar. Hadis ini diriwayatkan dalam masalah perintah berwudu seseorang kalau makan sesuatu yang sudah disentuh api, artinya dengan dimasak pakai api, ya. Dimasak dengan api, direbus, dipagar, dibakar, dipanggang, dan seterusnya. Faqala lahu ahadus sahabah. Lalu ada sebagian sahabat yang menanyakan kepada Abu Hurairah, ara'aital hamima? Bagaimana pendapatmu dengan al-hamim, yaitu air. Air yang direbus, air hangat, ya. Kalau air panas boleh tidak dipakai minum? Enggak tahu. Boleh tidak? Pakai minum boleh? Air panas boleh? Nah, diminum boleh? Boleh? Mau? Kalau boleh-bolehnya boleh. Tapi ya jangan, kan gitu ya. Jangan ya. Misalnya anak kita minta air panas, ya. Jangan. Didinginkan dulu biar hangat, ya. Itu maksudnya. Baik. Dikatakan bagaimana dengan air hangat? Ya'ni al-ma asakhin, yaitu air yang direbus. Air rebusan bagaimana? Ya. Berarti kan tersentuh api, ya. Air direbus. Tapi kan hadisnya makanan bagaimana? Nah, ini bertanya terus bagaimana kalau ada orang minum air hangat, ya. Berarti air yang direbus ini bagaimana? Qala ana tawaddu minhu, apakah akan wudu darinya? Ini kan pertanyaan, ya. Pertanyaan. Qala ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, yaitu panggilan kepada keakraban, ya. Panggilan kepada keakraban. Artinya jangan sampai nanti ada tanya, Ustaz itu siapa? Itu keponakannya, itu siapa, kan begitu, ya. Jadi kadang-kadang seperti ini panggilan kepada keakraban. Ya bunai, ya ibn akhi, idza balagaka hadithu Rasulullah SAW fala tudrab lahul amthal. Wahai anak saudaraku, kalau datang kepadamu hadis Rasul, jangan kamu benturkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya'ni salim, kamu terima. Hadihi qa'idatun barakallahu fikum. Dan ini qa'idah, ya. Qa'idah artinya apa? Orang kan umpamanya, kan begitu, ya. Umpamanya, misalnya. Tadi kan katanya kalau seorang makan yang dipanasi, yang dimasak dengan api, kalau orang minum air hangat bagaimana, ya, kan begitu. Kamu jangan kemudian membentur-benturkan dengan apa? Membentukkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi jika datang hadis Rasul SAW adalah apa? Kamu terima, jangan membuat perumpamaan-perumpamaan. Taib summa qala al-muallifu rahimahullah, yaitu berkata Imam Ahmad, wala tudrak bil uquli wal ahwa'i, dan tidak bisa difahami dengan akal dan juga hawa nafsu. Artinya jangan dibenturkan dengan semata-mata kemampuan akal dan juga hawa nafsu, yakni la tudrak, tidak bisa difahami bil uqul, kata Syekh rahimahullah, tidak bisa sunnah itu difahami dengan akal. Walal ahwa, dan juga tidak pula dengan hawa nafsu. Tudraku bin naql, tetapi bisa difahami dengan nas, yaitu dengan dalil. Apa maksudnya? Turidu sunnata, kamu menghendaki sunnah. Turidul huda, kamu menghendaki petunjuk. Kamu ingin pemahaman. Kamu ingin kebenaran. Kamu ingin misalnya barakalafikum bimbingan. Saya barakalafikum punya usaha demikian. Bimbingannya bagaimana? Kalau dengan akal manusia, 1000 manusia dengan akal beda-beda akan barakalafikum mendapati sekian banyak bimbingan. Tetapi hendaknya seorang mengembalikan hukum. Ini berkaitan hukum, bukan dengan masalah cara-cara kesehariannya, bukan ya. Dengan masalah hukum. Saya punya begini, ini boleh tidak. Ya. Saya membuat demikian, ini bermasalah tidak. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan kalau kemudian saya ingin misalnya membuat roti. Bahan-bahannya ada sesuatu yang tercampurkan barakallahu fikum dari perkara yang haram, boleh tidak? Begitu yang dimaksud ya. Tapi bukan saya mau bikin roti ini adonannya begini, bagaimana? Ya kamu tanya kepada orang yang memang ahli dalam membuat roti tadi supaya campuran tadi sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kita kembali barakallahu fikum. Kamu ingin menghendaki sunnah, kamu ingin menghendaki petunjuk kebaikan, ta'allam, belajar. Belajar ilmu agama. Udrus, belajar. Wa idza ja'atis sunnah tafaqquh fiha. Kalau datang kepadamu sunnah, maka fahamilah, pelajarilah. Fahami, pelajari dengan baik. Istakhdim aqlaka fi fiqhiha. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah kemampuan kamu dalam berpikir. Ya. Masing-masing orang barakallahu fikum ya punya kemampuan mencerna, kemampuan dalam memahami. Nah, gunakanlah untuk memahami tadi. Gunakanlah akal pikiran kita untuk memahaminya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Selama kamu sudah punya tujuan kebaikan dan kamu ada kesulitan misalnya memahami hadis, terus berusaha, maka barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia dalam agama. Allah fahamkan dia dalam agama. Hadis ini punya sisi mafhum. Mafhum artinya, barakallahu fikum, siapa yang tidak punya keinginan untuk barakallahu fikum memahami agama ini, berarti salah satu pertanda Allah tidak menghendaki padanya apa? Kebaikan. Di antara tanda-tanda kebaikan yang mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah, ya, bukan vonis ya, bukan vonis, tapi mudah-mudahan sebuah harapan, ya, semua kita mengharap Allah yaitu menghendaki pada kita kebaikan adalah seorang tafaqquh fiddin. Tapi jangan dijadikan sebagai tolok ukur sunni salafi mukmin munafik. Misal seorang mengkiaskan masalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Di sana kan ada beberapa sahabat yang yatakallaf ya, yang tidak ikut serta. Terus kita umumkan, besok ada dars bainal maghrib wal isya. Siapa yang hadir itulah mukmin. Yang enggak hadir itu munafik. Ya bukan begitu. Ya, kan masing-masing orang kadang-kadang ada barakallahu fikum. Misalnya tanpa alasan, ya, tanpa alasan apapun, saya enggak hadir. Alasanmu? Ya pokoknya enggak ada alasan. Munafik kamu. Ya jangan. Ya. Fa barakallahu fikum, bukan sampai seperti itunya, ya. Bukan sampai seperti itunya. Juga ini jangan dibawa oleh-oleh pulang. Misalnya istri, kamu kok mulai malas belajar? Kayaknya Allah enggak menghendaki padamu kebaikan. Ya udah Mas, kalau enggak menghendaki kebaikan mendingan cari yang ada kebaikan. Kan begitu ya? Ya bukan demikian, ya. Terus kita juga memvonis kepada saudara, tapi dihasung. Dihasung ya. Dihasung mudah-mudahan, dan juga bukan memvonis diri. Lihat nih, saya ini yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Di mana-mana bawa kitab misalnya. Apa seperti itu? Taib. Tapi ini sebagai pertanda ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Qala amma biduni nususin, adapun kamu memahami sunnah. Ya, berarti ini aqlani kan begitu ya. Mu'tazili aqlani. Orang beramai-ramai ingin memahami ini sunnah Nabi tanpa nas, tanpa dalil. Pokoknya. Kemudian wabiduni sunnatin, tanpa sunnah, tanpa pegangan, tanpa ajaran, tanpa siapa yang mendahului dalam bab ini. Wa turidu an taqul fi dinillah. Kamu ingin berpendapat, berbicara dalam agama Allah. Oh, kalau beragama itu begini loh. Apa sih dalilnya? Argumenmu apa? Ya enggak ada. Ini hanya pendapat saya. Ini saya melihat begini-begini. Paham? Jadi kalau Anda ingin sunnah, Anda ingin petunjuk, Anda ingin agama tanpa ada dalil sama sekali, faqala hafizahullah fahadha minal qawli ala Allah bighairi ilmin. Sampai kalau ada seorang berpendapat dalam agama tanpa dasar apapun, maka ini terhitung kepada seorang telah mengada-adakan, mengatasnamakan sesuatu atas Allah tanpa ilmu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kul innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya, atau barakallahu fikum, katakanlah wahai Muhammad, innama, bahwasanya harrama rabbiya, Rabbku mengharamkan, al-fawahish, perkara-perkara yang keji, baik yang ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir, yang lahir maupun yang batin, wal ithma, dan dosa, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan fahishah, perbuatan keji, perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haq, perbuatan melampaui batas dengan cara yang tidak benar. Ya, bukan berarti ada perbuatan-perbuatan batas yang di situ dengan cara yang benar, tidak. Qala wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian seorang menyekutukan Allah. Seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk melakukannya. Ini juga bukan dikatakan ada mafhumnya. Saya punya hujjah. Saya punya argumen menyekutukan Allah. Di sini bukan bermakna wa antusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana, dikatakan ayat ini tidak ada mafhumnya. Artinya kalau Allah melarang, termasuk yang Allah haramkan adalah Allah mengharamkan seorang menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan apa hujjah atasnya. Lalu orang mengatakan saya punya hujjah. Dari mana hujjahmu? Faham? Ini termasuk barakallahu fikum perkara yang dikatakan para mufassir bahwa ayat ini bukan dikatakan saya punya alasan yang Allah tidak menurunkan kepada saya. Baik. Qala wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa antaqulu 'ala Allah, dan kamu berkata, kamu mengada-adakan atas nama Allah ma la ta'lamun, terhadap perkara yang kalian tidak punya ilmu padanya, tidak punya pengetahuan padanya. Sementara pengetahuan bisa diperoleh dengan apa tadi? Dengan nas ya, dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah. Qala fala butlil muslim min tauqifin fil aqaid fil ibadati fil halali wal haram fil harami. Seorang muslim harus punya sikap tauqif. Tauqif ini kalau dikatakan mungkin dengan bahasa berdiam sampai datang kepadanya dalil, kan begitu ya. Tauqif menyerahkan kepada aturan yang Allah atur dan yang Rasulullah SAW atur. Tauqif harus ada kejelasan, yaitu dalam perkara akidah. Jangan berkeyakinan sesuatu yang tidak diajarkan. Jangan berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Fil ibadat, jangan berbuat dalam ibadat, dalam berbagai macam ibadah, ya sholat, ya puasa, ya sodakoh, kecuali dengan dalil. Jangan pula menetapkan halal dan haram kecuali dengan dalil. Baik. Qala fi umri dunya ijtahid. Adapun masalah urusan dunia, masing-masing berkreasi dengan perkara yang berkaitan dunia, ijtahid, kata beliau. Hafizahullah. Adapun masalah dunia silakan berkreasi. Masalah dunia silakan berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Kalian lebih faham dengan urusan dunia kalian. Hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya, atau At-Tabrani dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, hadis sahih. Kisahnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati barakallahu fikum penduduk Ansor. Nabi melewati penduduk Ansor. Mereka sedang mengawinkan kurma. Mereka sedang mengawinkan kurma. Pohon kurma, ya, taubahnya seperti apa di sini? Salak ya. Untuk mendapatkan benih unggul dan hasil yang melimpah, kan begitu ya? Apa, untuk mendapatkan hasil misalnya buahnya besar-besar, banyak kan begitu. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau lam taf'alu la saluha." Andai kata kalian tidak melakukannya, lebih bagus. Andai kata kalian tidak melakukannya, itu lebih bagus. Kemudian mereka memahami bahwa ini juga petunjuk Nabi. Paham ya? Bahwa urusan-urusan seperti ini juga harus tunduk kepada apa yang Nabi katakan. Berikut Nabi lewat, hasil kurma rusak. Hasil kurmanya rusak. Mendapatkan hasil-hasil kurma yang rendah, yang berkualitas rendah. Sampai ibarat ya, dulu kita di sana itu ibaratnya. Unta saja tidak mau, apalagi manusia. Ya, paham? Pernah makan kurma yang seperti itu kan begitu ya. Bahkan kita kadang-kadang dulu, ya, mohon maaf ya ini, tidak tersinggung bagi para juragan kurma. Dulu sebagian apa ya masyayikh ya yang dari Mesir apa yang dari Kuwait itu kan ada rombongan, kita kasih dulu kurma apa yang ada tangkainya itu tunis ya, tunis yang itu, katanya ini di tempat kami untuk unta katanya. Allahu musta'an, kan begitu ya, jangan yang inilah, cari yang lain kan begitu ya. Ima gurau, ima memang betulan ya. Baik, al-muhim barakallahu fikum, ketika terjadi panen kurma tidak bagus, mereka menganggap bahwa itu termasuk bimbingan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Iya. Tapi kalau bertanyanya, ya Rasulullah, kami nanam kurma misalnya di lahan yang bersengketa. Nah, mungkin di situ Nabi menetapkan kan begitu ya. Bagaimana nanti kan begitu, boleh tidak? Tapi kalau kami nanam kurma di kebun sendiri, jaraknya bagaimana? Apakah ada aturan seperti itu? Kan tidak. Naam, faham ya? Itu maksud daripada hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ay yata'allaq bil amal was sina'ah. Hadis ini berkaitan dengan masalah prakteknya dan bagaimana pembikinannya. Pembikinannya, misalnya orang tadi barakallahu fikum tanam kurma harus begini, caranya demikian supaya menghasilkan hasil yang bagus, kemudian dikawinkan. Itulah berkaitan dengan masalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bukan dalam masalah-masalah misalnya negara, seorang raja atau mungkin negara yang dipimpin presiden bertanya kepada seorang alim, ini kami mau membuat hukum demikian. Jangan dijawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham dengan urusan dunia kalian. Ini kan urusan dunia kalian nih. Dunia kan apa? Ya urusan negara kalian. Ya, misalnya seorang raja, ya dunianya raja seperti itu. Misalnya seorang pedagang, seorang pembisnis, seorang pemborong, itu urusan kamu. Kamu pakai cara yang preman, kamu pakai cara yang haram, pakai cara yang halal, antum a'lamu bi umri dunyakum. Duniamu dunia apa? Seperti itu. Bukan. Bukan seperti itu ya. Fabarakallahu fikum, jangan diseberangkan. Wal aslu fid din at-tahrimu, hukum asal agama, hukumnya itu diharamkan, tidak boleh berbuat misalnya dalam ibadah. Sampai ada waktunya, ada tuntunannya baru berbuat, kan begitu ya. Tidak boleh mengada-adakan satu tindakan. Juga halal wal haram, juga dikatakan halal wal haram. Illa ma udhina fihi syari'u, kecuali syariat mengizinkan, kecuali syariat mengizinkan. Fa idza dakhalat atau dakhalta bi aqlika fi dinillah, tetapi kalau kamu masuk dalam urusan agama dengan akalmu, ittaba'ta hawa, kamu telah mengikuti hawa nafsumu, wa qulta 'ala Allah bighairi ilmin, dan kamu telah berucap tentang sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, wa hadza min akbari dzunub, dan ini termasuk dikatakan salah satu dosa besar tanpa kita sadari. Kita menganggap dosa besar itu misalnya zina, mencuri, ya membunuh. Itu yang difahami tanpa orang mempelajari bahwa kalau bunuh itu dosa, kalau minum khamr itu dosa, kalau berzina dosa. Subhanallah, berucap mengatasnamakan Allah, mengada-adakan atas nama Allah tanpa ilmu justru barakallahu fikum min akbari adzunub wa fi ba'dil ahyan yasid ila akbari minasyirik. Bahkan kadang kadang perbuatan ini lebih parah daripada kesyirikan, kama qala Ibnu Qayyim, seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, li annahu syaraha hadhihi al-ayata wa qal, ketika beliau mensyarah ayat ini, beliau mengatakan innan nasa, bahwa nas ini, ayat tadi yang barusan kita bacakan pada Al-A'raf ayat yang ke-33, kata beliau rahimahullah, innan nasa, kata Ibnu Qayyim, tadarraja fiha minal adna ilal a'la. Ayat tadi kalau kita mau pelajari, itu bertingkat-tingkat dosanya dari yang mulai ringan sampai kepada yang parah. Coba perhatikan, kul innama harrama rabbiyal fahisyah yang pertama kan begitu ya, wal ism wal baghi bighairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunazil bisultana wa an taqulu 'ala Allah bighairi atau wa an taqulu Allah ma la ta'lamun. Ini bertingkat-tingkat, kata beliau. Fa'a'zamuha al-qawlu ala Allah bighairi ilmin. Yang paling besar dalam ayat tadi, dosa ialah seorang berucap, mengatakan, mengatasnamakan perkara atas nama Allah tanpa ilmu. A'zam minas syirik, lebih besar daripada syirik, lebih agung daripada syirik. Li'annahu yadkhul fihi asyirku wa ghairuh. Karena masuk dalam mengatakan sesuatu, mengada-adakan atas nama Allah itu sesuatu tanpa ilmu, masuk padanya syirik. Wa masyirku illa min aqwali ahlil batil wa ahli dhalal. Dan tidaklah kesyirikan yang muncul, kesyirikan yang merajalela di mana-mana dari mulai ujung barat sampai ujung timur, tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang ahli batil wa ahli dhalal, dari orang-orang yang menyebarkan kebatilan dan menyebarkan kesesatan. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan memberikan bimbingan kepada kita semua. Dan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.